Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil kareem: Ya ayuhal ladhina amanu attaqunlaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum. InsyaAllah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang hukuman-hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan. Di mana dosa-dosa dan kemaksiatan tersebut membuat seseorang hina, walaupun sebelumnya dia terhormat dan tinggi derajatnya, tapi dengan kemaksiatan membuat dirinya hina dan membuat rendah kedudukannya. Telah kita sampaikan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kedua orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa, dari surga disebabkan satu dosa saja, yang mereka lakukan, yaitu memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakannya. Dengan satu dosa ini menjadi sebab Allah keluarkan Adam dan Hawa dari surga. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis, mengusirnya dari surga hanya disebabkan satu dosa yang dilakukan oleh iblis ketika itu, yaitu menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, aba wastakbar. Iblis enggan dan menyombongkan diri, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebelumnya iblis itu makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana malaikat-malaikat. Tapi disebabkan satu dosa ini, ya, menyisih perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah laknat iblis, Allah usir iblis. Nah, ini memberikan peringatan kepada kita supaya kita jangan bermudah-mudah melakukan dosa-dosa. Nah, apalagi dosa-dosa yang besar. Dikarenakan dosa-dosa tersebut ini memberikan pengaruh yang sangat besar. Bahkan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahan bumi dan langit ini, bisa jadi disebabkan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, langit dan bumi hancur. Nah, Allah menyebutkan dalam ayatnya, takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh ketika mereka menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak. Ini dosa dan kemaksiatan sangat besar sekali, kelancangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung hancur disebabkan ucapan ini. Yeah. Saya kata Ibnu Qayyim, nah, beliau membawakan syair, yeah, keadaan kebanyakan kita sekarang ini. Setelah menyebutkan bagaimana Adam dikeluarkan dari surga hanya disebabkan satu dosa, bagaimana Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya disebabkan satu dosa. Yeah. Adapun kita disebutkan dalam syair, nasilu dunuba ila dunubi wa nartaji. Kita menyambung dosa-dosa dengan dosa-dosa yang lainnya dan kita berharap. Darakal jinani lidin na'imil khalidi. Kita berharap mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan dan kekal. Ini keadaan kita. Dalam keadaan terus melakukan dosa, menyambung dosa yang satu dengan dosa yang lainnya, belum bertobat dari dosa yang satu, sudah melakukan dosa yang lainnya, terus demikian, tapi tetap berharap untuk mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan dan abadi. Walaqad alimna akhrajal abawaini min malakutihil a'la bidambin wahidi. Padahal kita mengetahui Allah mengeluarkan kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, dari kerajaannya yang paling tinggi, yaitu surga, disebabkan satu dosa. Adam dikeluarkan dari surga disebabkan satu dosa. Sementara kita menyambung dosa-dosa dengan dosa-dosa yang lainnya, bertumpuk-tumpuk dosa yang kita lakukan dalam keadaan kita berharap mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan dan kekal dalamnya. Wal maqsud anna al-'amda qad yakunu ba'da taubati khairan mimma kana qabla al-khati'ati wa arfa'a darajatan. Dan yang dimaksud dari pembahasan ini bahwasannya seorang hamba kadang-kadang setelah taubat keadaannya lebih baik dari sebelum terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan, dan lebih tinggi derajatnya. Kadang-kadang demikian seorang hamba, ya, setelah taubat derajatnya lebih tinggi dibandingkan keadaan sebelumnya. Sekali lagi telah kita jelaskan, ini disebabkan sejauh mana kuat dan jujurnya taubat yang dia lakukan. Yeah. Kalau taubatnya kuat, jujur, sempurna, maka keadaan hamba tersebut bisa lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Waqad tud'ifu al-khati'atu himmatahu wa tuhinu azmahu wa tumridu qalbahu fala yaqwa dawa'u taubah ala i'adatihi ila sihatil awla. Dan kadang-kadang dosa-dosa kesalahan melemahkan cita-citanya dan juga melemahkan angan-angannya, sehingga kesalahan-kesalahan tersebut membuat sakit hatinya. Maka obat taubat pun tidak cukup kuat untuk mengembalikannya kepada kesehatan yang semula. Tapi kadang-kadang seseorang setelah taubat, keadaannya tidak bisa kembali kepada keadaan sebelum dia terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Nah, ini bisa disebabkan dosa yang dilakukannya sangat besar, sementara taubatnya kurang kuat, kurang sempurna. Sehingga dosa-dosa tersebut ini melemahkan cita-cita dan angan-angannya, membuat sakit hatinya. Sehingga obat taubat pun tidak bisa menguatkannya untuk kembali kepada kesehatannya yang semula. Fala ya'udu ila darajatihi, tidak kembali kepada derajatnya yang semula. Wa qad yazulu al-maradu bihaitsu ta'udu sihhatu kama kanat wa ya'udu ila misli amalihi fa ya'udu ila darajatihi. Dan kadang-kadang hilang sakitnya, di mana dia kembali kepada kesehatannya yang semula. Dan kembali kepada semisal dengan amalannya, dan dia kembali kepada derajatnya yang semula. Intinya, ketika seorang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, kemudian dia bertobat, bagaimana derajatnya? Apakah dia lebih tinggi daripada sebelumnya? Ataukah sama seperti yang sebelumnya? Atau lebih rendah? Maka jawabannya, ini tergantung kepada sekuat apa taubatnya, sejujur apa taubatnya. Tergantung pula kepada sempurna atau tidak taubatnya. Kalau taubatnya kuat, sempurna, keadaan orang ini bisa lebih baik, lebih tinggi derajatnya sebelum dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Atau bisa juga dia lebih rendah keadaannya. Tidak sampai kepada derajat yang semula. Dikarenakan mungkin lemah taubatnya. Atau bisa juga dia kembali kepada derajatnya yang semula. Tidak naik, tidak turun. Sekali lagi, ini sesuai dengan bagaimana kadar kuat, jujur, dan sempurna taubatnya. Hada kulluhu idza kana nuzuluhu ila ma'siyatin. Dan ini semuanya kalau turunnya itu kepada suatu kemaksiatan. Jadi kalau turunnya, turun derajatnya tadi, dikarenakan suatu kemaksiatan, maka setelah taubat bisa jadi dia lebih tinggi derajatnya, atau mungkin sama dengan sebelumnya, atau tetap lebih rendah sesuai dengan kadar kuatnya taubat. Fa in kana nuzuluhu ila amrin yaqdahu fi asli imanihi, maka apabila turunnya itu kepada suatu perkara yang merusak pondasi keimanannya, asal, pokok, prinsip keimanannya, misli syukuk wa raib, seperti ragu dan bimbang. Jadi kemaksiatan sangat parah. Berkaitan dengan pokok dan prinsip keimanan, bisa merusak pokok keimanan yang ada pada dirinya. Ragu misalkan tentang kebenaran Allah, ragu tentang ketauhidan Allah, ragu tentang kebenaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ragu, bimbang, wan nifaq, kemunafikan yang besar. Fadaka nuzulun لا يرجى لصاحبه سعود إلا بتجدير إسلامه من رأس. Maka turun derajat disebabkan perkara-perkara tadi yang bisa merusak pondasi pokok keimanan ini, tidak diharapkan bagi orang yang semacam ini naik lagi derajatnya. Tidak diharapkan orang semacam ini naik lagi derajatnya illa bitajdidi islami, kecuali dia memperbaharui keislamannya. Kenapa? Dikarenakan perbuatan-perbuatan tadi ragu tentang kebenaran Allah, kebenaran Rasulnya, ini bisa membuat dia kafir, bisa mengeluarkan dari Islam. Kemunafikan yang besar ini pun bisa mengeluarkan dari Islam. Maka yang semacam ini dia diharapkan, tidak ada harapan dia naik derajatnya kecuali dia memperbaharui Islamnya min ra'sin, memperbaiki Islamnya dari pondasinya tadi. Nah, dan pada seorang kadang-kadang terkumpul padanya ketaatan dan kemaksiatan. Dia melakukan ketaatan, tapi di sisi lain dia melakukan kemaksiatan. Sehingga yang semacam ini, di sisi lain naik derajatnya, tapi di sisi lain turun derajatnya. Nah, sehingga manusia, kalau sesuai Al-Fawjah, ini ada tiga macam. Yang pertama, orang yang terus naik derajatnya. Ini orang yang sabiqun, yang berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Terus naik derajatnya. Yang kedua, ahlus syuful wa nuzul daim. Orang yang terus turun derajatnya. Mereka orang-orang kafir, orang-orang munafiqun. Terus turun derajatnya. Kenapa? Dikatakan amalan soleh yang mereka lakukan pun tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terus turun derajatnya, bahkan orang-orang munafik itu di akhirat nanti di neraka berada pada kerak neraka. Innal munafikina fid dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak-keraknya neraka. Dan yang ketiga, orang yang kadang-kadang terkumpul padanya ketaatan dan juga kemaksiatan. Di sisi lain dia melakukan ketaatan, tapi di sisi lain dia melakukan kemaksiatan. Mungkin di kebanyakan kita demikian. Nah, mukmin yang padanya terjatuh kepada sebagian kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga orang semacam ini, di sisi lain naik tingkatannya dikarenakan ketaatan yang dilakukannya, tapi di sisi lain turun tingkatannya dikarenakan kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, tentu ini sesuai dengan kadar dosa atau ketaatan yang dia lakukan. Bisa jadi naiknya sedikit, turunnya banyak. Atau sebaliknya, turunnya banyak, naiknya apa? Turunnya sedikit, naiknya banyak. Nah, sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Dan ketika hamba itu bertobat, maka keadaannya telah dijelaskan tadi. Bisa jadi keadaannya lebih tinggi daripada derajat yang semula, atau bisa jadi kembali lagi sama dengan derajat yang semula, atau bisa jadi tidak bisa kembali kepada derajat yang semula. Ini dikembalikan kepada sejauh mana kadar kuat, jujur dan kesempurnaan taubatnya. Nah, faslun, kita masuk pada pasal yang berikutnya. Wa min uqubatiha, dan di antara hukuman-hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan, annaha tujarri'u 'alal 'abdi ma lam yakun yajtari'u 'alaihi min asnafil makhluqat. Sesungguhnya ya, membuat berani atau lancang kepada seorang hamba. Padahal sebelumnya dia tidak lancang kepadanya. Dari berbagai macam jenis makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan kemaksiatan, dengan dosa, di antara dampak buruknya hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan membuat makhluk-makhluk berani kepada kita. Ya. Nah, min asnafil makhlukat, kata Ibnu Qayyim, dari berbagai macam makhluk berani kepada kita. Ya. Baik orang-orang kafirnya, orang-orang munafiknya berani kepada kita. Atau bahkan mungkin hewan peliharaan berani kepada kita. Susah diatur, lancang. Ya. Fatajtari'u 'alai syayatin bil ada wal igwa wal waswasa wat tahwif wat tahzid. Maka syaitan pun berani kepada hamba tersebut untuk mengganggu. Ya. Yeah. Untuk menyimpangkan, untuk memberikan was-was, bisikan-bisikan yang jelek. Syaitan pun berani untuk menakut-nakutinya, watahzin, dan juga berani untuk memberikan kesedihan-kesedihan. Ya, ini ketika seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan. Nah, syaitan berani untuk mengganggu, menyimpangkan, memberikan was-was, menakut-nakuti. Beda halnya ketika seorang ya, melakukan banyak ketaatan-ketaatan. Syaitan lari. Ya. Sebutkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, syaitan lari ketika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Dikarenakan orang yang tegas dalam kebenaran. Nah, semangat dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Ya. Membuat syaitan tidak mampu untuk mendekatinya. Apalagi menakut-nakutinya. Nah. Tapi ketika seorang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Makhluk-makhluk menjadi berani kepadanya. Walaupun makhluk-makhluk tersebut sebelumnya enggak berani kepadanya. Asalnya penuh dengan hormat, ya, segan kepada orang tersebut. Tapi ketika orang tersebut melakukan kemaksiatan, nah, makhluk-makhluk menjadi berani. Ya, syaitan pun menjadi berani untuk mengganggunya, menyimpangkannya, menakut-nakuti. Ya. Bisa jadi anaknya yang asal segan kepadanya menjadi berani, lancang. Atau mungkin istrinya yang asalnya segan kepada suaminya, tunduk kepada suaminya, bisa jadi menjadi lancang dan berani sebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Ya. Wa insaihi ma bihi maslahatuhu fi dzikrih. Dan juga melupakan perkara yang dengannya ada kemaslahatan dalam mengingatnya. Ya. Ini pun disebabkan dosa dan kemaksiatan. Perkara yang tatkala mengingatnya ada kemaslahatan, ya, membuat melupakannya. Nah, seperti halnya mengingat kematian. Ini perkara yang maslahat bagi kita. Ya. Supaya kita mempersiapkan bekal menuju akhir. Ya. Tapi disebabkan dosa dan kemaksiatan, syaitan membuat kita melupakan perkara-perkara yang kalau kita mengingatnya ada maslahatnya. Ya. Melupakan perkara tersebut akan hidup selamanya di dunia kemudian berambisi untuk mendapatkannya. Wa madaratuhu fi nisyanihi. Dan juga perkara-perkara yang kemudorotan dalam melupakannya. Ya, dia syaitan bisa menyebabkan melupakan perkara-perkara yang apabila mengingatnya maslahat, ya, dan sebaliknya kalau melupakannya bermudarat. Tapi syaitan membuat perkara tersebut kita melupakannya disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Fatajtari'u 'alai syayatin hatta ta'uzzahu fi ma'siyatillahi azza. Maka syaitan berani kepadanya sehingga menggerakkan orang tersebut dengan benar-benar untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syaitan itu sangat mudah sekali untuk menggerakkan orang-orang yang senang melakukan kemaksiatan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Ketika melakukan satu dosa, mungkin ketika orang ini semangat dalam ketaatan, syaitan takut mendekatinya. Nah, tidak berani mendekati orang ini. Tapi ketika orang ini melakukan dosa dan kemaksiatan, membuat syaitan berani. Berani untuk mendekatinya, berani untuk membisikkannya supaya melakukan dosa yang berikutnya, dosa yang berikutnya. Bahkan menghasung orang ini untuk benar-benar melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazdari'u 'alaihi syayatinul insi bima taqdiru 'alaihi minal ada fi ghaibatihi wa hudhurihi. Begitu juga syaitan-syaitan dari kalangan manusia membuat berani juga kepada hamba ini. Dengan apa yang dia mampu untuk mengganggu, menyakiti, baik di belakang ataupun di hadapannya. Ini para pengganggu, musuh-musuh dari kalangan manusia yang sebelumnya mungkin segan takut untuk mengganggu hamba ini, tapi ketika hamba ini melakukan dosa dan kemaksiatan, membuat syaitan-syaitan dari kalangan manusia tadi berani untuk mengganggunya, baik di belakangnya ataupun di hadapannya. Wa yazdari'u 'alaihi ahluhu wa khadamuhu wa auladuhu wa jiranuhu. Dari dengan kemaksiatan dan dosa yang dilakukan orang tadi, membuat berani kepadanya ahluhu, keluarganya, istrinya, khadamuhu, pembantunya, anak-anaknya, dan tetangganya. Yang sebelumnya mungkin istrinya sangat segan sekali kepada suaminya ini. Tapi ketika suaminya melakukan kemaksiatan, ini bisa menyebabkan si istrinya lancang kepadanya, berani kepadanya. Atau mungkin anak-anaknya yang asalnya penurut, tiba-tiba menjadi susah untuk diatur. Bisa jadi disebabkan tadi dosa dan kemaksiatan yang dilakukan ayah tersebut. Begitu pun pembantunya, yang asalnya mudah diarahkan, mudah diatur, tiba-tiba membangkang, berani kepada majikannya. Atau tetangganya yang asalnya baik misalkan, tiba-tiba berani, lancang. Ini bisa jadi disebabkannya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Nah, hatal hayawanul bahim, sampai hewan-hewan ternak pun lancang, berani kepada hamba tersebut. Hewan yang asalnya mudah diatur misalnya, mudah digembalakan, disebabkan dosa kemaksiatan pemiliknya, bisa menyebabkan hewan tersebut lancang, berani, susah diatur. Nah, qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, inni la'asillaha fa'arifu dalika fi khuluki imra'ati wa dabati. Ini ucapan Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Sungguh aku bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku ketahui pengaruh dari kemaksiatan tersebut pada akhlak perangai istriku dan tungganganku, hewan ternakku. Nah, perangai istri bisa berubah. Yang asalnya baik, nah penurut, menjadi pembangkang. Tapi ini juga bukan jadi alasan istri boleh membangkang kepada suami. Kemudian istri beralasan ketika membangkang kepada suaminya, beralasan, saya membangkang karena kamu berdosa, misalkan. Sudah membangkang, ini kesalahan. Yang kedua, nuduh kepada suaminya. Ya, jangan sampai si istri membangkang kepada suaminya dan nurut kepada suaminya, kemudian beralasan. Beralasan, saya enggak salah. Saya jadi seperti ini karena dosa-dosamu, misalkan. Justru istri membangkang itu kan suatu kesalahan. Nah, tidak boleh dia melakukan suatu dosa kemudian menyalahkan orang lain. Nah, kalau dia terjadi kepada dosa, ada yang mengingatkan, bertobat. Jangan sampai menyalahkan yang lainnya. Saya melakukan dosa ini, saya melakukan dosa itu karena salah kamu. Dia sudah melakukan dosa kemudian menyalahkan orang lain. Nah, harusnya fala talumanna illa nafsa. Jangan mencela kecuali pada diri sendiri. Nah, atau mungkin kadang-kadang sebagian istri ya wataknya sudah seperti itu. Nah, dia pembangkang kepada suaminya, tidak mau nurut kepada suaminya. Nah, tidak mau melayani suaminya, tidak mau berkhidmat kepada suaminya. Dalam keadaan wataknya demikian, kemudian dia menyalahkan suaminya lagi. Saya seperti ini mungkin karena kamu, misalkan, melakukan dosa ini, dosa itu. Nah, ini suatu kesalahan. Nah, harusnya ya si istri memperbaiki dirinya. Begitupun si suami. Dia pun introspeksi, mungkin juga disebabkan dosa yang dilakukannya. Nah, tapi si istri jangan sampai dia tetap dalam kondisi seperti itu, tidak mau bertobat dan memperbaiki diri, dan dia beralasan ini disebabkan suaminya. Nah, harusnya masing-masing introspeksi dan berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, وكذلك يجتري عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله. Begitu juga menjadi berani kepadanya, Auliyaul Amr, para penguasa, menjadi berani untuk memberikan hukuman kepadanya, walaupun mereka itu adil. Nah, dalam memberikan hukuman tersebut, aqamu alaihi hududallah, walaupun mereka menegakkan batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi disebabkan dosa seorang, membuat waliul amr tersebut, nah, lancang atau berani kepada orang ini. Nah, dia asalnya mungkin segan, membuat berani lancang kepada orang ini. Wa tazdari'u alaihi nafsuhu wa tata'assadu alaihi wa tad'u wa tas'ubu alaihi. Bahkan membuat jiwanya pun berani kepadanya. Nah, sehingga susah untuk dikendalikan. sulit untuk dikendalikan jiwa tersebut. Ya, asalnya jiwanya nurut, tapi disebut kemaksiatan, kemaksiatan yang dilakukannya, dosanya jiwanya menjadi sulit untuk diatur, susah untuk dikendalikan. Falau aradaha li khairin lam tutawihu wa lam tanfad lahu wa lam tanqad lahu. Dan apabila dia menginginkan kebaikan terhadap jiwanya, jiwanya tidak mau menurutinya, jiwanya tidak tunduk kepadanya. Ya, disebabkan kemaksiatan, menyebabkan jiwanya susah dan sulit diatur. Walaupun kita ingin kebaikan pada jiwa yang tersebut, tapi jiwanya tidak mau menurutinya, tidak mau tunduk kepadanya. Wa tasukuhu ila ma fihi halakuhu sa'a am aba. Dan menggiringnya, menyetirnya kepada perkara yang di dalamnya kebinasaan dan kecelakaan. Yeah. Baik dia kendaki ataupun dia tidak menghendakinya. Ini semuanya sekali lagi disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Yeah. Membuat makhluk-makhluk ini berani kepada kita. Membuat makhluk-makhluk ini lancang kepada kita. Yeah. Istrinya menjadi lancang. Nah, yang asalnya penurut, yeah, yang asalnya penurut saja disebabkan dosa dan kemaksiatan bisa menjadi lancang kepada kita. Apalagi yang istrinya sebelumnya sudah pembangkang, yeah, istrinya yang kasar bisa lebih kasar lagi kepada kita disebabkan kemaksiatan. Nah, istri yang asalnya penurut, yeah, kemudian jadi lancang. Nah, ini diantara sebabnya mungkin kemaksiatan yang dilakukan oleh suaminya. Ya, ini kalau sebelumnya istrinya penurut, baik, dan sebagainya. Nah, tapi tadi kalau istrinya asalnya sudah lancang, ya, nah, bisa menyebabkan tambah lancang lagi kalau orang ini melakukan banyak dosa dan kemaksiatan. Wadalika, yang demikian itu li'anna ta'ata hisnur rabb tabaraka wa ta'ala. Dikatakan ketaatan ini merupakan benteng rabb. Yeah. Benteng Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Beda dengan ketaatan. Kalau ketaatan merupakan benteng. Nah. Alladhi man dakhalahu kana minal aminin. Yang mana orang yang memasukinya, dia akan mendapatkan jaminan keamanan. Yeah. Orang yang masuk kepada benteng tersebut akan mendapatkan jaminan keamanan. Fa'idha faraqa al-hisna iztara'a alaihi kutta'ut tariq wa ghairuhum. Maka apabila dia meninggalkan benteng tersebut, akan berani kepadanya para perampok jalanan dan yang lainnya. Lihat perumpamaan yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim sangat mendalam sekali. Ketaatan itu merupakan benteng Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masuk pada benteng Allah itu, kita akan mendapatkan jaminan keamanan. Ya. Intinya kalau kita melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan, kita mendapatkan jaminan keamanan. Musuh-musuh gak akan berani kepada kita. Makhluk-makhluk gak akan berani kepada kita. Tapi kalau kita meninggalkan benteng tersebut, meninggalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka tadi perampok jalanan dan yang lainnya berani kepada kita. Nah, wa ala hasabi istira'ihi ala ma'asillah yakunu istira'u hadil afat wan nufus alaihi. Dan sesuai dengan tingkat, ya, kelancangannya dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menentukan kelancangan, ya, kelancangan bahaya-bahaya ini dan juga kelancangan jiwa-jiwa ini kepadanya. Ya. Semakin kita lancang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk-makhluk tersebut akan semakin lancang pula kepada kita. Walaisa lahu syai'un yarudduhu, dalam keadaan dia tidak memiliki sesuatu perisai, sesuatu senjata yang bisa menolaknya. Nah, lebih parah lagi, tatkala musuh-musuh menghadangnya, musuh-musuh berani kepadanya, sementara dia tidak memiliki senjata tameng atau benteng yang akan menolak musuh-musuh tersebut. Fa inna dzikrallahi wa ta'atahu wa shadaqah wa irsadal jahil wal amru bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wiqayatun taruddu 'anil 'abdi. Maka sungguhnya berzikir kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, memberikan bimbingan kepada orang yang bodoh, amar ma'ruf nahi mungkar, ini sebagai perisai. Perisai yang bisa menolak musuh-musuh tersebut dari seorang hamba. Jadi kalau kita ingin selamat dari rongrongan musuh-musuh, kelancangan musuh-musuh, hendaklah kita kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali melakukan sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga ketaatan-ketaatan yang lainnya. Ini sebagai perisai yang akan melindungi kita dari musuh-musuh tersebut. Bimanzilatil quwwatil lati taruddul marad. Ini kedudukannya seperti daya tahan tubuh. Nah, kekuatan tubuh, daya tahan tubuh yang bisa menolak penyakit. Ketika ada penyakit, dalam kondisi daya tahan tubuh kita kuat, ini bisa menolak penyakit-penyakit tersebut. Watuqawimuhu, dan memperkuat tubuh tersebut, melawan penyakit-penyakit yang menghampirinya. Fa idza saqatatil quwwah ghalaba waridul marad fa kana halak. Tapi apabila daya tahan tubuh ini jatuh, lemah dirinya, enggak ada daya tahan tubuhnya, nah, maka penyakit, segala penyakit akan menyerangnya, dan itulah kebinasaannya. Kalau daya tahan tubuhnya tidak ada, ketika penyakit menyerangnya, maka akan mudah dia terkena penyakit. Semakin besar penyakitnya, kemudian dia binasa. Nah, begitupun diri kita. Tatkala ketaatan kita tinggalkan, ini membuat diri kita lemah. Jadi berbagai macam serangan-serangan dari musuh-musuh mudah untuk mengenai kita. Oleh karena itu, perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketaatan merupakan benteng Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memasukinya, kita mendapatkan jaminan keamanan. Tapi kalau kita meninggalkannya, akan mudah sekali bagi musuh-musuh ketika meninggalkan benteng, keluar dari benteng tersebut, di luar sudah siap-siap musuh-musuh untuk menyerang kita. Maka sesuai dengan tingkat keberanian kita, kelancangan kita terhadap kemaksiatan-kemaksiatan, maka seperti itu juga tingkat kelancangan dan keberanian musuh-musuh untuk memberikan bahaya kepada diri-diri kita. Kalau kondisinya demikian, musuh-musuh sangat semangat, sangat berani lancang untuk membahayakan kita, Sementara kita tidak memiliki senjata untuk menolaknya. Sangat mudah sekali bagi musuh untuk menguasai kita. Nah, sehingga berzikir kepada Allah, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya, amar ma'ruf nahi munkar, dan yang sejenisnya, ini sebagai tameng, sebagai perisai, yang melindungi hamba tersebut, sehingga bisa melawan dan menolak musuh-musuh tersebut. Sampai diumumkan oleh Ibnu Qayyim, nah, bahwasanya zikir kepada Allah, melakukan ketaatan-ketaatan, ini bagaikan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang ketika penyakit menerpanya, mudah menolaknya. Tinggalkan daya tahan tubuhnya kuat. Nah, sehingga penyakit pun tidak bisa tembus kepadanya. Daya tahan tubuh kuat melawan penyakit-penyakit tersebut. Beda hanya seorang ketika daya tahan tubuhnya lemah. Meninggalkan ketaatan, tidak mau zikir. Diumpamakan daya tahan tubuhnya lemah. Jatuh daya tahan tubuhnya. Maka penyakit-penyakit tadi akan mudah menyerangnya dan menyebabkan dia binasa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Masih membahas tentang hal ini. Bahwa di antara hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan menyebabkan musuh-musuh berani kepadanya. Lancang kepadanya. Bahkan bukan hanya musuh-musuh saja. Berbagai macam makhluk-makhluk, apakah syaitan, jin, misalkan manusia atau hewan, membuat lancang dan berani kepadanya. Sehingga hendaklah kita menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi sekali lagi, tatkala kita memiliki istri-istri yang penurut, istri-istri yang baik, tiba-tiba berubah menjadi membangkang. Bisa jadi sebabnya adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya mungkin, suaminya baik, perhatian kepada istrinya, tiba-tiba suaminya kurang perhatian kepada istrinya. Nah, atau biasanya lembut, tiba-tiba kasar kepada istrinya. Bisa jadi dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan oleh istri tersebut. Yang jelas pengaruh kemaksiatan itu sangat banyak sekali. Pengaruh-pengaruh yang jelek. Nah, sehingga hendaklah kita meninggalkan dan bertobat dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.